kalau menebang, kalau menebang si Bonjati. Papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa dibelah pelan. Kalaulah hidup, kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok, aduhai sayang, umpama pokok tidak berbuah. Bunga selasih, si bunga padi, buat hiasan, aduhai sayang, buat hiasan di dalam taman. Pertama kasih, kedua budi, yang mana satu, aduhai sayang, yang mana satu nak diturunkan. Aduhai sayang,